السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan kembali kajian kita dari manasikul haji wal umrah, kita mengulangi kembali apa yang telah kita bahas sebelumnya. Apa hukumnya menunaikan umrah? Wajib. Dalil? Dalilnya, meskipun dengan bahasa Indonesia. Atau? Tapi yakin wajibnya. Nah, khairan insyaAllah. Apa dalilnya? Ada yang tahu dalilnya? Wajibnya umrah? Kalau wajibnya haji, apa dalilnya? Apa dalil wajibnya haji? Itu wajibnya umrah. Haji dan umrah. Kalau wajibnya haji dengan ayat Al-Qur'an Karim dan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama. Adapun wajibnya umrah, berselisih para ulama antara pendapat yang mengatakan sunnah dengan pendapat yang mengatakan wajibnya. Dan telah kita sebutkan bahwa yang sahih, yang lebih kuat, yang dibangun di atas dalil-dalil adalah wajibnya umrah. Dan telah disebutkan dalil-dalil oleh Fadilah Syekh Abdul Muhsin Abbas hafizahullah ta'ala. Kemudian apa yang dimaksud haji mabrur? Haji mabrur, haji yang dalam pelaksanaannya ikhlas dan nanti isi disibukkan dengan ketaatan-ketaatan dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perbuatan kemaksiatan. Dan tanda seorang pada saat dia menunaikan haji yang mabrur akan memberi perubahan dalam kehidupannya. Jika dahulu kehidupannya buruk, maka dia akan menjadi baik. Yang dimaksud baik di sini dalam hal ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dulunya dia baik, maka dia berubah menjadi lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang menunaikan ibadah haji yang mabrur. Kemudian telah kita jelaskan pula syarat-syarat wajibnya haji dan umrah. Ada berapa syarat? Ah, yang kacamata. Ada berapa? Ada berapa dulu? Berapa? Berapa syarat? 5 untuk laki-laki, 6 untuk wanita. Yang pertama, syarat yang pertama, hah? Muslim. Nah, berarti orang yang kafir tidak sah hajinya. Yang kedua, yang lain, yang kedua, ah, di belakangnya Astian, hah? Berakal, berarti mengeluarkan apa? Orang yang gila. Kalau ada orang yang gila yang wukuf di Arafah, tetap saja tidak sah hajinya. Nah, yang ketiga, hah? Yang ketiga, balig. Yang belum mencapai usia balig, sah ya? Hah? Sah. Tidak sah. Hah? Sah. Akan tetapi, hah? Hukumnya sunnah. Dalam artian, begitu dia mencapai usia balig, dia dituntut untuk menunaikan haji yang wajib, hajjatul Islam. Syarat yang keempat, Abdul Somad. Ya, syarat yang keempat apa? Mampu. Tidak apa-apa. Mampu. Istita'ah. Kapan seorang dikatakan mampu? Kapan seseorang disebut mampu? Mampu secara fisik dan materi. Menurut yang dikuatkan oleh beliau di sini, fisik dan materi. Materi, kapan seorang dianggap mampu secara materi? Apabila mencukupi kebutuhan pokok keluarganya dan melunasi hutang-hutangnya, yang lebihnya jika mencapai jumlah yang memungkinkan bagi dia untuk menunaikan ibadah haji, dan masing-masing negeri tentunya berbeda, dari jauh dekatnya, kemudian jenis kendaraannya juga berbeda. Nah, maka wajib hukumnya, dan kewajibannya alal fawriyah, dia harus segera, dan tidak diperbolehkan bagi dia untuk menunda-nunda dalam hal menunaikan ibadah haji. Syarat yang kelima, hah? Yang kelima apa? Merdeka. Masa orang yang masih berstatus sebagai budak, apakah sah ketika dia menaikkan ibadah haji? Sah. Akan tetapi sunnah, dalam artian ketika dia merdeka, dia dituntut untuk menunaikan ibadah haji Islam. Ini 5 persyaratan secara umum untuk laki-laki dan wanita. Ada tambahan persyaratan untuk wanita, yaitu diharuskan bersama dengan mahram, suaminya atau siapa yang menjadi mahramnya, baik disebabkan karena hubungan nasab atau ada sebab yang mubah karena saudara susu atau yang semisalnya, dari pernikahan menyebabkan terjadinya hubungan mahram antara dia dengan seorang laki-laki tanpa mahram. Maka haji seorang wanita jika dia menunaikan ibadah haji, hukumnya sah, namun dia melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu, para ulama ketika mereka menyebutkan 6 syarat yang menjadi kewajiban haji dan umrah bagi seorang muslim, Mereka membagi dari 6 syarat ini menjadi 3 bagian. Ada yang disebut syurut as-sihah, syarat sah, yaitu 2, Islam dan akal. Ada pula yang disebut syurutul ijza, syarat al-ijza, yaitu syarat disahkannya dia untuk melakukan haji Islam, yaitu balik dan merdeka. Balik dan merdeka. Yang ketiga, syurutul wajib, syarat wajibnya, yaitu istita'ah, apabila dia telah memiliki kudrah, kemampuan. Ya, demikian pula syarat untuk seorang wanita, yaitu apabila dia memiliki mahram. Seorang wanita yang tidak memiliki mahram, tidak ada kewajiban bagi dia untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita, masih menjelaskan tentang hal-hal yang menyangkut tentang hukum-hukum manasik haji dan umrah. Dan sekarang kita masuk ke pasal yang berikutnya, arkanul haji wal umrah, rukun-rukun haji dan umrah. Jadi telah kita sebutkan syarat-syaratnya, dan sekarang kita akan membahas tentang rukun-rukunnya. Dan yang dimaksud dengan rukun adalah suatu amalan yang apabila tidak terdapat amalan tersebut, maka amalan hajinya atau umrahnya tidak sah. Amalan hajinya atau umrahnya tidak sah. Jadi statusnya sama seperti syarat. Hanya saja perbedaannya, kalau syarat itu di luar amalan haji dan umrah, adapun rukun itu di dalam amalan tersebut, termasuk bagian dari amalan haji dan umrah. Nah, sekarang yang kita bahas adalah rukun-rukun haji dan umrah. Kata beliau, arkanul haji wal umrah hiya allati yajibul ityanu biha wa la yakfi an yu'ta bi syai'in badalan anha. Rukun-rukun haji dan umrah yang dimaksud adalah yang wajib untuk diamalkan, yang wajib untuk diwujudkan dalam amalan haji dan umrah, dan tidak cukup untuk mendatangkan atau mengamalkan gantinya. Namun amalan itu yang harus dikerjakan. Yang kalau dia tidak mengamalkan amalan tersebut, maka tidak ada haji dan tidak ada umrah. Walil umrati salasatu arkan, adapun untuk ibadah umrah ada 3 rukun. Untuk ibadah umrah ada 3 rukun. Yang pertama al-ihram. Nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud ihram. Yang kedua tawaf. Dan yang ketiga sa'i. Tawaf mengelilingi Ka'bah Baitullah. Dan yang ketiga adalah sa'i, yang dimaksud di sini adalah melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Jadi 3 rukun ini merupakan rukun-rukun umrah. Dan 3 rukun umrah ini juga rukunnya haji. Sebagaimana umrah diwajibkan atau merupakan rukun dari rukun umrah ihram, demikian pula haji harus ada ihram. Yang kedua tawaf, demikian pula haji ada tawaf. Demikian pula yang ketiga adalah sa'i, maka haji juga memiliki rukun yang sama, yaitu sa'i. Ditambah rukun yang keempat adalah haji. Ma'aruf menerawih rukun yang keempat dalam menunaikan ibadah haji, wa huwa al-wuqufu bi Arafah, yaitu wukuf di Arafah. Jadi kesimpulannya bahwa pada amalan umrah, pada ibadah umrah, rukunnya ada 3, Sedangkan ibadah haji rukunnya ada empat. Jadi ada tambahan satu, yaitu wukuf di Arafah. Adapun yang dimaksud dengan rukun yang pertama, yaitu ihram. Al-ihram huwa niyatul dukhuli fin nusuk, yaitu niat memasuki ibadah. Ini yang dimaksud dengan ihram. Dan seseorang dikatakan telah berihram, muhrim, apabila dia telah berniat memasuki ibadah tersebut, umrah ataukah ibadah haji. Jadi bukan yang dimaksud dengan ihram memakai pakaian ihram, itu bukan ihram. Dan bukan yang dimaksud dengan ihram mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, atau bertalbiyah. Namun yang dimaksud dengan ihram adalah niat. Kapan seseorang berniat memasuki amalan ibadah umrah atau haji, maka berarti dia telah berihram. Yang mana apabila dia telah berihram, berarti dia terkena hukum-hukum sebagai seorang muhrim yang berihram, apa yang wajib dia kerjakan dan apa yang tidak diperbolehkan baginya untuk melakukannya. Berarti ini hubungannya dengan masalah niat. Dan tidak dikatakan seorang itu menjadi orang yang muhrim atau dia masuk ke dalam ibadah ihram kecuali apabila dia telah meniatkan. Saya beri contoh misal, kalau misalnya ada orang dari Jakarta, dia telah memakai pakaian ihram. Dia telah memakai pakaian ihram. Maka di pesawat dia memakai pakaian ihram. Tapi selama dia belum berniat, dia tidak dikatakan sebagai orang yang berihram. Belum dikatakan sebagai orang yang berihram. Sampai dia memulai niatnya. Dan memulainya niat berihram itu disyariatkan apabila seseorang telah sampai di miqat. Nanti akan saya jelaskan miqat-miqat masing-masing daerah yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ihram itu adalah niat, dan niat merupakan amalan hati. Ini termasuk di antara pengumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niat. Sehingga ketika seorang hendak menunaikan ibadah haji atau umrah, maka dengan niat tersebut memasukkan dia ke dalam ibadah ihram. Oleh karena itu Ibn al-Mundhir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Ijma' Al-Ijma' beliau mengatakan, wa ajma'u ala annahu in arada ayyuhilla bihajjin fa'ahalla bi'umrah aw arada ayyuhilla bi'umratin falabba bihajji annan lazima lahu ma'akada alaihi qalbuhu la ma'ata'a bihi lisanuhu. Kata Ibn al-Mundhir rahimahullah bersepakat para ulama bahwa apabila seseorang ingin, jadi niatnya ingin berihram dengan ibadah haji, namun ketika dia memulai amalannya, dia mengatakan labbaik Allahumma umrah, padahal di dalam hatinya dia ingin menunaikan ibadah haji, tapi salah ucap, dia mengatakan labbaik Allahumma umrah, yang dia sebut adalah umrah bukan haji. Atau sebaliknya, dalam hatinya dia meniatkan umrah, tapi secara lafaz dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Dia menyebut lafaz haji, padahal di dalam hatinya dia memaksudkan umrah. Kata beliau, sepakat para ulama bahwa yang menjadi tolak ukurnya adalah yang terdapat di dalam hatinya, bukan yang diucapkan oleh lisannya. Bukan yang diucapkan oleh lisannya, namun yang terdapat di dalam hatinya, itulah yang teranggap. Apa yang terdapat di dalam hatinya, apakah dia berniat haji atau umrah, maka itulah yang teranggap dalam ibadahnya. Jadi ini yang dimaksud dengan al-ihram. Dan memulai ihram itu pada saat seseorang berada di miqat. Adapun sebelumnya seseorang boleh mempersiapkan. Misalnya dia telah mandi sebelum memasuki miqat, itu boleh. Dia telah berpakaian ihram sebelum sampai ke miqat, itu juga diperbolehkan. Namun jangan dia memulai niatnya terlebih dahulu, sebab niat itu dimulai pada saat dia berada di miqat. Ini yang pertama, rukun umrah atau rukun haji, yaitu ihram. Yang kedua, tawaf. Tawaf termasuk di antara rukun haji dan umrah. Adapun dalam amalan haji yang menjadi rukun dalam tawaf adalah tawaful ifadah. Tawaf al-ifadah. Dan itu dimulai dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah dan seterusnya. Ya. Tawaf al-ifadah setelah kaum muslimin dari mabit di Muzdalifah. Setelah mereka mabit di Muzdalifah, kemudian keesokan harinya mereka ke Mina. Nah, pada tanggal 10 Zulhijjah termasuk di antara amalan haji adalah tawaful ifadah. Dan tawaful ifadah ini boleh dikerjakan pada tanggal 10. Boleh dikerjakan pada hari-hari tasyrik. Pada tanggal 11, tanggal 12, atau tanggal 13. Yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah diperbolehkan mengerjakan tawaful ifadah di luar tanggal 13, nanti akan kita bahas. Dan pendapat yang sahih dalam hal ini adalah diperbolehkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan waktu khusus akhir batas dari tawaf al-ifadah. Namun kapan saja dia melakukannya, meskipun di luar dari hari-hari tasyrik, diperbolehkan bagi dia untuk melakukan tawaf al-ifadah. Yang jelas, dia harus mendatangkan amalan ini. Tanpa tawaf al-ifadah, maka tidak ada amalan haji. Karena tawaf termasuk rukun dalam amalan haji. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 29, "Wal yatawafu bil baitil atiq." Dan hendaknya mereka tawaf di Al-Baitul Atiq, yaitu di Al-Ka'bah. Dan yang dimaksud wal yatawafu bil baitil atiq ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk tawaf di Al-Ka'bah, di Baitullah. Dan hanya tempat inilah satu-satunya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tawaf. Tidak ada tawaf di tempat-tempat yang lainnya. Tidak ada tawaf di kuburan. Tidak ada tawaf di gunung-gunung, tidak ada tawaf di tempat-tempat tertentu yang dikeramatkan. Tidak ada sama sekali. Dan bahkan termasuk di antara amalan bid'ah, dan bahkan dapat menjerumuskan seseorang dalam kesyirikan. Dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Hajjna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadna yawman nahri." Satu ketika kami menunaikan ibadah haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kami pun hendak berangkat pada hari Idul Adha. Fahadat Safiyyatu. Maka Safiyyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu mengalami masa haid. Fa'arada Nabi sallallahu alaihi wasallam minha ma yuridu ar-rajul min ahli. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menginginkan sebagaimana seorang laki-laki menginginkan sesuatu dari istrinya. Ini beliau ingin mendatangi Safiyyah radhiyallahu anha. Sementara Safiyyah dalam keadaan haid. Faqultu, maka aku pun berkata, ini Aisyah, "Ya Rasulullah, innaha haid." Wahai Rasulullah, Dia ini dalam keadaan haid. Dia ini dalam keadaan haid. Qala hadisatun nahiya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia menghalangi kami untuk melanjutkan perjalanan karena mereka telah siap-siap untuk pulang? Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lainnya, mereka telah menyempurnakan amalan haji. Ya, dan mereka telah Nabi di Mina. Lalu kemudian pada saat mereka hendak meninggalkan Makkah, ya, lalu kemudian dikatakan bahwa Sofiyah dalam keadaan haid. Sehingga Rasulullah SAW mempertanyakan, apakah dia akan menahan kami? Maksudnya, apakah dengan sebab haidnya Sofiyah radhiyallahu anha menyebabkan mereka tertahan di Makkah dan tidak kembali? Karena Rasulullah SAW menyangka bahwa Sofiyah belum melakukan tawaf ifadah. Itu perkataan Nabi SAW. Sehingga beliau mengatakan, apakah dia akan menahan kami untuk melanjutkan perjalanan? Lalu maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ashabat ya man nahri. Wahai Rasulullah, dia pun telah mengikuti tawaf ifadah pada Idul Adha. Pada hari Idul Adha. Pada yaumun nahr. Ala ukhruju. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau demikian ya silahkan keluar. Ini tidak mengapa kita meninggalkan kota Makkah disebabkan karena Sofiyah pun telah menunaikan tawaf al-ifadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka kita perhatikan di dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan keringanan kepada Sofiyah untuk tidak melakukan tawaf al-ifadah. Sampai-sampai beliau ketika beliau menyangka bahwa Sofiyah belum melakukan tawaf ifadah, beliau mengatakan, kalau begitu apakah dia akan menahan kami? Tidak mungkin Sofiyah ditinggal sendirian dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, tidak mungkin. Namun setelah beliau mengetahui bahwa ternyata Sofiyah telah melakukan tawaf ifadah, maka Rasulullah pun mengatakan, ukhruju, kalau begitu silahkan kalian keluar untuk melanjutkan perjalanan. Maka ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisatun nahi, apakah dia, Rani Sofiyah, akan menghalangi kami untuk keluar meninggalkan Makkah? Ai hadisatun nahi Makkah hatta tadhhur wa taqumu tawaf ifadah. Maksudnya, apakah Sofiyah akan menahan kami di Makkah menunggu sampai Sofiyah dalam keadaan suci kembali lalu kemudian dia akan melakukan tawaf ifadah? Menunjukkan bahwa Nabi sama sekali tidak memberikan keringanan bagi seorang untuk meninggalkan tawaful ifadah. Oleh karena itu tawaful ifadah merupakan rukun haji. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Mughni di Jilid 5 halaman 311, beliau mengatakan, wa huwa ruknun lil haji la yatimmu illa bihi. Bahwa tawaful ifadah itu adalah rukun haji, tidak sempurna amalan haji kecuali dengannya. La ra'lamu fihi khilafan, kami tidak mengetahui perselisihan para ulama dalam hal ini. Wa li'anna Allah azza wa jalla qala, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal yatawafu bil baitil atiq, hendaknya mereka tawaf di al baitul atiq yaitu al Ka'bah. Berkata Ibnu Abdul Barr rahimahullah, huwa min faraidil hajj la khilaf fi dhalika bainal ulama, bahwa tawaf ifadah termasuk di antara kewajiban haji, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Ini yang menjadi rukun dalam ibadah haji. Adapun rukun dalam ibadah umrah yaitu tawaf, sebab ketika seorang mengamalkan umrah itu tidak ada tawaf ifadahnya. Tidak ada tawaf ifadah. Lalu yang mana yang merupakan rukun dalam ibadah umrah yaitu tawafnya, tawaf umrahnya. Tawaf umrah yaitu pada saat seseorang datang ke kota Makkah. Kata beliau, wa tawafu lil umrah awal tawafin bihi ya'ti bihil mu'tamiru idza qadima Makkah. Yang merupakan rukun bagi ibadah umrah adalah tawaf umrah. Awal pertama kali dia tawaf ketika dia datang ke Makkah. Itulah yang menjadi rukun ibadah umrah. Disebutkan oleh Ibn Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, Kata beliau, ajma'u ala annahu laysa ala al-mu'tamir illa tawaful qudum, ay tawaful umrah. Para ulama bersepakat bahwa tidak ada kewajiban bagi orang yang menunaikan ibadah umrah dari tawaf kecuali satu tawaf saja, yaitu tawaf ketika awal pertama kali datang. Yaitu tawaf ketika awal pertama kali datang, yang disebut dengan tawaful umrah. Nah, jadi dari sini ma'asyiral rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa tawaf itu harus ada dalam amalan ibadah umrah, demikian pula ibadah haji. Adapun pada saat seorang menaikkan ibadah umrah, maka yang pertama kali ketika dia datang lalu kemudian dia masuk Masjidil Haram, tawaf itulah yang menjadi rukun dalam manasik umrah. Adapun pada manasik haji, yang menjadi rukunnya adalah tawaful ifadah. Lalu begini, beliau pun masuk pada penjelasan tentang makna umrah. Apakah yang dimaksud dengan umrah itu? Kata beliau, al-umrah itu secara bahasa artinya ziarah, berkunjung. Adapun secara istilah syariat yang dimaksud umrah, ziyaratul baiti al-atiq liqtawafi bihi wa sa'i baina safa wal marwah, yaitu mengunjungi Baitullahil Haram untuk tawaf dan bersa'i antara Safa dan Marwah. Bersa'i antara Safa dan Marwah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika menunaikan ibadah umrah, beliau tawaf di Ka'bah dan beliau sa'i antara Safa dan Marwah. Ini beliau lakukan pada saat beliau mengamalkan umrah, umratul qada dan umrah al-ji'rana. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidup beliau, beliau tidak diketahui mengamalkan umrah kecuali 4 kali. Tidak diketahui mengamalkan umrah kecuali 4 kali. Dan masing-masing dari umrah tersebut terpisah ya. Satu kali safar Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak melakukan umrah kecuali satu kali saja. Satu kali saja. Ini menunjukkan bahwa apa yang diamalkan oleh sebagian kaum musyrik, kaum muslimin, dengan memperbanyak umrah dalam satu perjalanan, satu kali safar, ini menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali umrah itu pada tahun ke-6 Hijriah, yang disebut dengan Umratul Hudaybiyah. Kemudian setelah itu tahun yang berikutnya, pada tahun ke-7 Hijriah, beliau umrah yang disebut Umratul Qada. Kemudian yang berikutnya pada tahun 8 Hijriah, dan itu terjadi setelah Fathu Makkah. Terjadi setelah Fathu Makkah, dan setelah dibaginya harta rampasan perang dalam peristiwa Perang Hunain. Dan itu disebut Umrah Al-Ji'ranah. Kemudian yang terakhir yaitu yang beliau kerjakan pada tahun 10 Hijriah bersamaan dengan haji yang beliau kerjakan, yang disebut dengan Hajjatul Wada'. Maka beliau melakukan umrah, demikian pula beliau mengerjakan Hajjatul Wada'. Jadi 4 umrah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Amr bin Dinar, beliau mengatakan, "Sa'alna Ibn Umar radhiyallahu anhuma an rajulin tafa bil baiti fi umratin wa lam yatuf baina as-Safa wal Marwah. Ayati ra'atahu?" Kami bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang seseorang yang dia telah tawaf di Ka'bah dalam ibadah umrah, namun dia belum tawaf antara Safa dan Marwah. Yang dimaksud tawaf di sini adalah sa'i. Dia belum melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Bolehkah dia mendatangi istrinya? Bolehkah dia berhubungan dengan istrinya? Maka kata Ibnu Umar, "Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawafa bil baiti sab'a wa shalla khalfal maqami rak'atayn wa tawafa baina Safa wal Marwah sab'an." وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Kata Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk menunaikan ibadah umrah. Beliau tawaf di Ka'bah itu 7 kali. Setelah itu beliau mengerjakan salat di belakang makam Ibrahim. Dan setelah itu beliau pun melakukan sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali. Dan cukuplah bagi kalian menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Maksudnya, tidak diperbolehkan bagi dia mendatangi istrinya. Karena dia belum halal. Dia baru saja mengerjakan tawaf di Ka'bah. Tapi belum melakukan sa'i. Jadi tidak diperbolehkan bagi dia sampai dia melakukan sa'i. Wa sa'yu lil umrah ba'da tawaf kama taqaddam min fi'lihi. Termasuk di antara rukun umrah adalah melakukan sa'i. Setelah tawaf, karena sa'i ini selalu bergandengan dengan tawaf. Ya. Tidak ada satu amalan di mana seorang melakukan sa'i tanpa tawaf sebelumnya. Tanpa tawaf sebelumnya. Wa sa'i lil umrah ba'da tawaf, melakukan sa'i setelah tawaf dalam ibadah umrah, ini dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengamalkan umrah dalam peristiwa Umratul Qada dan Umratul Ji'ranah. Beliau sa'i antara Safa dan Marwah. Dan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma juga menjelaskan tentang wajibnya sa'i, dan sa'i termasuk di antara rukun. Wa sa'i lil hajj fi haqqil mutamatti' ba'da tawafil ifadah. Adapun dalam amalan ibadah haji yang menjadi rukun haji dalam amalan sa'i, yaitu sa'i setelah tawaf al-ifadah. Ini bagi orang yang mengerjakan haji tamattu. Nanti akan kita jelaskan bahwa haji itu terbagi menjadi 3. Ya, ada haji ifrad, haji qiran, dan haji tamattu. Nah, dari 3 jenis haji ini termasuk di antara yang membedakan antara haji tamattu dengan haji ifrad dan qiran, bahwa pada haji tamattu, karena haji tamattu di mana seorang menunaikan ibadah umrah, kemudian setelah itu tahallul, kemudian setelah itu masuk ke amalan haji. Nah, ketika dia menunaikan ibadah umrah itu ada tawaf kemudian sa'i. Dan ketika dia masuki ibadah haji demikian pula. Setelah dia tawaf ifadah juga diwajibkan bagi dia untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi dalam haji tamattu ada 2 kali sa'i. Sa'i ketika umrah dan sa'i ketika haji. Jadi 2 kali tawaf dan 2 kali sa'i. Berbeda halnya dengan haji ifrad dan haji qiran. Haji ifrad dan haji qiran ini hanya 1 kali kewajiban sa'i. 1 kali kewajiban sa'i. Dan seseorang ketika dia melakukan haji ifrad atau haji qiran, dia tinggal memilih. Dia boleh mengerjakan sa'i begitu awal kali dia datang. Setelah dia tawaful qudum, kemudian dia boleh melakukan sa'i pada saat itu. Apabila dia telah melakukan sa'i pada saat itu, maka ketika di amalan haji nanti pada tanggal 10 dia tidak perlu lagi untuk melakukan sa'i. Cukup tawaful ifadah tanpa sa'i. Dan amalan ini sama juga dengan haji qiran. Ya, 1 kali sa'i. Boleh dia kedepankan begitu awal kali datang setelah dia tawaf qudum, kemudian setelah itu dia sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, setelah nanti pada tanggal 10 setelah melakukan tawaful ifadah, tidak ada kewajiban lagi bagi dia untuk mengulangi sa'inya. Jadi kesimpulannya bahwa dalam haji tamattu ada berapa sa'i? Ada 2 kali sa'i. Sa'i untuk umrah dan sa'i untuk haji. Berbeda halnya pada saat ifrad, demikian pula qiran, hanya 1 kali sa'i saja. Ya, boleh dimajukan dan boleh diundur setelah mengerjakan tawaf al-ifadah. Yang intinya bahwa sa'i merupakan salah satu amalan yang wajib dikerjakan dalam manasik haji dan umrah, dan itu termasuk bagian dari rukun haji dan umrah. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Darqutni. Kata Nabi Alaihi Wasallam, ya ayuhan nas is'au, wahai sekalian manusia, hendaknya kalian melakukan sa'i. Fa inna sa'ya qad kutiba alaikum, karena sesungguhnya sa'i itu merupakan perkara yang diwajibkan atas kalian. Nah, di sini diriwayatkan oleh Darqutni dan dari jalurnya Al-Baihaqi dan perawi-perawi Darqutni thiqah, kecuali ada seorang perawi yang bernama Ma'ruf bin Mishkan, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala tentangnya, saduq, berarti hadis ini adalah hadis yang hasan. Sebagian para ulama mensahihkannya seperti Al-Mizri dan Ibnu Abdul Hadi. Maka dari hadis ini jelas menunjukkan bahwa sa'i hukumnya wajib. Namun perlu diketahui bahwa sa'i ini itu selalu bergandengan dengan tawaf. Dan sa'i tidak boleh didatangkan tersendiri. Berbeda halnya dengan tawaf. Makanya tawaf itu ada yang wajib, ya, ada yang wajib, ada pula yang sunnah. Seseorang setelah dia menunaikan umrah, ataukah setelah dia menaikkan ibadah haji, dia boleh tawaf. Hukumnya tawaf sunnah. Tawaf 7 kali, kemudian setelah itu salat 2 rakaat. Pengen tawaf lagi, silakan tawaf lagi. Nah, itu namanya tawaf sunnah, memperbanyak tawaf. Itu dianjurkan. Namun memperbanyak sa'i itu tidak ada. Memperbanyak sa'i tidak ada. Tidak dianjurkan tawaf mendatangkan amalan sa'i tersendiri. Sebab sa'i ini hanya dikerjakan pada saat umrah atau pada saat menunaikan ibadah haji. Adapun secara hari-hari biasa tanpa umrah, tanpa haji, itu tidak dianjurkan untuk melakukan sa'i. Demikian pula yang menunjukkan diwajibkannya sa'i adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Ma atammallahu hajjan ri'in wala umratahu ma lam yatuf baina as-safa wal marwah." Allah Subhanahu wa taala tidak menyempurnakan hajinya seseorang dan tidak pula umrahnya selama dia belum melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan lafaz riwayat ini juga disebutkan dalam riwayat Ibnu Jarir dalam menafsirkan ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, di mana Aisyah mengatakan, la amri ma hajja man lam yas'a baina as-Safa wal Marwah. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala yaqulu inna as-Safa wal Marwah min sya'airillah. La amri, la amri ini kalimat penekanannya. Tidak ada haji bagi orang yang tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna as-Safa wal Marwah min sya'airillah. Safa dan Marwah itu termasuk di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sanad riwayat ini berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Jadi ini 3 rukun yang menjadi rukun dalam amalan umrah. Dan 3 rukun ini juga yang menjadi rukun dalam amalan haji. Apa itu yang pertama? Taulangi apa? Ihram. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Dalam amalan manasik haji ditambah dengan rukun yang keempat, yaitu al-wukufu bi'arafah. Wukuf bi'arafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'idha afaqtum min arafatin, maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, dan dari Arafah menuju Muzdalifah. Berarti diharuskan seorang wukuf terlebih dahulu di Arafah sebelum dia menuju ke Muzdalifah. Fa'inna al-ifadah min Arafah innama takunu ba'da al-wukufi fiha. Maka bertolak dari Arafah itu bisa dilakukan setelah seseorang wukuf di Arafah. Wa huwa ar-ruknu alladhi yafutu al-hajj bifawatihi. Dan ini merupakan amalan rukun yang tidak ada haji bagi orang yang tidak melakukan wukuf di Arafah pada waktunya. Hal ini berdasarkan hadis Abdurrahman bin Ya'mur radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa waqifun bi Arafah wa ataahu nasu min ahli najis. Aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau wukuf di Arafah. Lalu ada beberapa orang datang bertemu beliau, mereka berasal dari penduduk Najd. Faqalu, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, kaifal hajj? Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara mengamalkan haji? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Itu adalah merupakan inti dari amalan haji. Faman ja'a qabla salatul fajr lailata jam'in faqad tamma hajjuh. Maka dalam siapa yang dia datang ke Arafah sebelum tibanya waktu salat subuh pada tanggal 10 pada malam Muzdalifah. Lailatul jam' maksudnya malam Muzdalifah. Faqad tamma hajjuhu, maka sungguh telah sempurna hajinya. Ini menunjukkan bahwa sahnya wukuf di Arafah, sahnya wukuf di Arafah apabila seseorang berada di Arafah pada waktu-waktu ini, dimulai dari hari yang ke-9, tanggal 9, ya, hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Akhir dari batas waktu wukuf di Arafah adalah pada tanggal 10 sebelum munculnya fajar shadiq yang menandakan masuknya waktu fajar, masuknya waktu subuh. Sebelum itu, maka itu masih ada kesempatan bagi seseorang untuk wukuf di Arafah. Misalnya ada seseorang dia terlambat pesawatnya, sehingga pada saat dia tiba di Makkah dan dia tiba di Arafah jam 2 malam tanggal 10 Zulhijjah, jam 2 malam dalam keadaan kaum muslimin yang lainnya mereka sudah menuju Muzdalifah. Nah, ketika dia berada pada jam 2 malam di Arafah, ya, dia sempat mendapatkan wukuf dan sah hajinya. Sah haji yang dia lakukan itu akhir dari waktu adalah sebelum tibanya waktu fajar shadiq pada tanggal 10 Zulhijjah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan At-Tirmidzi dan Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan lafal hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan ini adalah hadis yang sahih, sanad yang berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, kecuali seorang perawi yang bernama Bukair bin Afa, dia adalah perawi yang terpercaya. Ibnu Munzir rahimahullah taala beliau berkata dalam kitabnya Al-Ijma', kata beliau, wa ajma'u ala anna al-wuquf bi Arafah fardun la hajja liman fatahu al-wuquf fiha. Para ulama bersepakat bahwa wuquf di Arafah merupakan satu kewajiban, tidak ada haji bagi orang yang tertinggal dari melakukan wukuf di Arafah. Jadi kesimpulan dari apa yang kita jelaskan dari rukun haji dan umrah, bahwa rukun haji ada 4. Sedangkan rukun umrah ada 3, terkecuali wukuf di Arafah. Kemudian pasal yang berikutnya, apa kewajiban-kewajiban dalam amalan haji dan umrah? Apa yang wajib dalam amalan haji dan umrah? Dan wajib di sini berbeda dengan rukun. Rukun itu lebih kuat kewajibannya daripada wajib. Apa yang membedakan antara rukun dan wajib? Kalau rukun ditinggalkan, maka tidak ada amalan tersebut, tidak sah amalan yang dia kerjakan. Itu namanya rukun. Tapi kalau kewajiban, wajib-wajib haji dan umrah, apabila ditinggalkan, amalan hajinya atau amalan umrahnya tetap sah, namun ada konsekuensinya. Dia harus membayar dam. Dia harus membayar dam menyembelih seekor kambing misalnya, sesuai dengan apa yang akan ditetapkan di sini nanti insyaallah taala. Tapi dia tetap melaksanakan ibadah haji dan umrah dan sah amalannya. Jadi ini yang membedakan antara wajib dengan rukun. Bisa dibedakan ya. Kalau wajib Seorang tidak melakukannya, dia berdosa, namun amalan hajinya tetap sah. Wajibatul haji wal umrah hiya allati yajibul ityanu biha wa illam yu'ta biha jubirat bidam. Yang dimaksud kewajiban-kewajiban dalam amalan haji dan umrah adalah yang wajib dikerjakan. Apabila dia tidak mengerjakannya, maka dikuatkan dengan membayar dam untuk menutupi pelanggaran tersebut. Karena dia meninggalkan kewajiban, maka diganti dengan membayar dam. La ya'kulu minhu, yang mana dia tidak diperbolehkan untuk memakan dari dam tersebut. Karena ini namanya dam jibran. Yang dimaksud dengan dam jibran, ketika seseorang melanggar, ya, pelanggaran itu apakah dia meninggalkan yang wajib atau dia melakukan sesuatu yang diharamkan sehingga dia harus membayar dam. Maka membayar dam ini, dia menyembelih seekor kambing, ya, dia menyembelih seekor kambing di Makkah, lalu kemudian begitu dia menyembelihnya, maka dagingnya dibagikan kepada orang-orang miskin yang ada di Makkah, dan dia tidak boleh memakan sedikit pun dari daging tersebut. Berbeda halnya dengan hadyu. Ya, kalau hadyu itu namanya dam syukran. Ya, penyembelihan yang menunjukkan rasa syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ada kekurangan dalam amalan haji. Adapun penyembelihan ini boleh dia memakan sebagian dari daging tersebut. Tapi kalau pelanggaran yang menyebabkan dia membayar dam untuk menutupi kekurangan tersebut, maka tidak boleh dia memakan sedikit pun dari sembelihan itu. Wa yut'im li fuqara'il haram, dan dia harus memberikan daging tersebut kepada orang-orang miskin yang tinggal di sekitar haram. Lihat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, berdasarkan perkataan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, man nasiya min nusukihi syai'an awtarakahu fal yuhriq daman, barang siapa yang melupakan salah satu dari ibadahnya, ibadah manasiknya, atau dia meninggalkannya, maka yang wajib bagi dia adalah menyembelih atau mengalirkan darah. Yang dimaksud di sini adalah menyembelih, membayar dam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih. Adapun kewajiban-kewajiban dalam manasik umrah itu ada dua. Sedangkan dalam ibadah haji ada 7 kewajiban. Dalam manasik umrah ada 2, dalam manasik haji ada 7 kewajiban. Yang pertama, kewajiban yang pertama, al-ihram minal miqat. Seseorang harus memulai ihramnya itu dari miqat. Apa itu ihram? Niat memasuki manasik, niat memasuki ibadah umrah atau haji. Nah, niat ini kapan bisa dimulai? Dimulai dari miqat. Nanti akan saya jelaskan miqat macam niat, yang mana tempat-tempat yang dijadikan dan ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai miqat, sehingga siapa saja yang lewat dari miqat tersebut, dari mereka yang hendak memasuki Makkah dengan tujuan haji atau umrah, maka wajib bagi mereka untuk memulai ihramnya dari miqat tersebut, dan tidak diperbolehkan melewati miqat itu tanpa berniat ihram. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan tentang miqat, kata beliau, hunna lahunna wa likulli atin ata alaihinna min ghairihin mimman arada al-hajj wal umrah, bahwa miqat ini diperuntukkan bagi penduduk setempat yang telah disebutkan, dan bagi siapa saja yang melewati daerah itu dari orang-orang yang bukan menjadi penduduk setempat, dari orang-orang yang menginginkan untuk menunaikan haji dan umrah. Faman kana duna dzalika famin haitsu ansha' hatta ahlu Makkah min Makkah. Adapun yang tempat tinggalnya melewati miqat, ya. Yang tempat tinggalnya melewati miqat. Misalnya dia tinggal antara Miqat dengan Makkah. Ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu ketika dia memulai ihramnya dia harus ke Miqat, karena kalau dia ke Miqat lebih jauh lagi. Maka dia cukup dari rumahnya. Dari mana dia memulai? Dari rumahnya dia memulai ihramnya, lalu kemudian dia tinggal melanjutkan perjalanannya menuju Makkah. Demikian pula penduduk Makkah, cukup dia memulai ihramnya itu dari Makkah. Dia memulai ihramnya dari Makkah. Nanti akan saya jelaskan rinciannya insyaallah taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Faman marra bil mawaqit muridan al-hajj aw al-umrah, sawa'un kana min ahli tilka al-mawaqit aw min ghairihim, wajaba 'alaihi al-ihram minha. Barang siapa yang melewati miqat-miqat ini dengan tujuan untuk menunaikan haji atau umrah, apakah dia berasal dari penduduk setempat atau tidak, kapan dia melewatinya, maka wajib baginya untuk memulai ihram dari miqat-miqat tersebut. Jadi ini kewajiban yang pertama, memulai ihram dari miqat. Maka hendaknya diperhatikan terkhusus bagi jamaah haji Indonesia. Apabila mereka berangkat tanpa menuju Madinah, mengakhirkan Madinah. Dalam artian begitu mereka tiba di Jeddah, mereka langsung menuju Makkah. Hendaknya diketahui bahwa sebelum mereka tiba di Jeddah, mereka di atas pesawat itu sudah sejajar dengan miqat. Ya, mereka di atas itu sudah sejajar dengan miqat. Kalau tidak salah, mereka akan melewati Yalamlam, miqatnya penduduk Yaman. Sehingga bagi mereka tidak diperbolehkan melewati miqat tersebut kecuali mereka sudah dalam keadaan berihram, telah meniatkan untuk memasuki ibadah ihram. Nah, karena banyak sekali kita melihat kaum muslimin mereka memulai ihramnya itu di Jeddah, menjadikan Jeddah sebagai miqat yang tidak pernah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan alasan lebih mudah lah, dengan alasan ya bahwa kalau di pesawat itu lebih sulit dan seterusnya. Alhamdulillah, padahal memungkinkan. Ya, dan alhamdulillah bukan merupakan persyaratan seseorang ketika memulai ibadahnya harus dalam keadaan suci, tidak mesti. Meskipun dia dalam keadaan tidak berwudu misalnya, tetap dia harus memulai ihramnya dari miqat. Ya, apabila dia langsung menuju Makkah dengan tujuan umrah ataukah haji, maka dia harus menetapkan ihramnya pada saat dia melewati miqat di atas pesawat. Di atas pesawat. Barang siapa yang meninggalkan itu dan dia miqatnya dari Jeddah, berarti dia meninggalkan satu amalan yang diwajibkan, sehingga wajib baginya membayar dam. Wajib baginya membayar dam. Dan ini banyak sekali di antara kaum muslim yang melakukan pelanggaran. Beda keadaannya kalau kemudian seseorang ketika dia turun di Jeddah tujuannya bukan ke Mekah tapi ke Madinah, berarti belum ada keinginan untuk menunaikan ibadah umrah. Nanti umrahnya dari Madinah. Nah, ini tidak perlu dia kemudian memulai niat ihram. Dan nanti dia akan memulai niat ihramnya dari Madinah pada saat dia melewati miqatnya penduduk Madinah, yaitu Dzul Hulaifah, atau biasa disebut oleh kerumunan kaum muslimin Bir Ali atau Abyar Ali. Ini kewajiban yang pertama. Yang kedua, al-alqu al-taqsir 'inda al-ihlal min al-hajj wal-umrah. Mencukur rambut, apakah dengan cara menggundul atau memendekkan? Menggundul yakni menghabiskan seluruh rambut atau memendekkannya. Yang dimaksud memendekkan yaitu meratakan, semuanya dicukur, bukan sedikit saja, ya. Bukan sedikit diambil sedikit rambutnya terus dianggap taksir, bukan. Namun dimaksud taksir seluruh rambutnya itu dipendekkan, diratakan. Dan ini merupakan satu kewajiban. Di antara kewajiban umrah demikian pula haji. Pada saat dia tahallul. Pada saat dia tahallul dari haji dan umrah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath ayat 27. laqad sadaqa Allah rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid al-haram in sya'allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan mimpi rasulnya dengan kebenaran, kalian pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah. Dalam keadaan aman, di antara kalian ada yang menggundul kepalanya dan di antara kalian ada yang memendekkan rambutnya. Demikian pula sabdanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hajju mahillah." Dan jangan kalian menggundul kepala-kepala kalian sampai sembelihan itu tidak di tempat tahallulnya. Maksudnya tidak diperbolehkan kalian menyentuh rambut kalian dengan mencukurnya atau menggundulnya kecuali apabila kalian telah sampai pada saat tahallul. Pada saat tahallul yaitu apabila dalam ibadah umrah setelah selesai sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah selesai melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, maka dia pun boleh mencukur atau menggundul rambutnya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma ighfir lil muhalliqin." Ya Allah, ampunilah orang-orang yang menggundul kepalanya. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, yang mencukur juga, yang memendekkan juga. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Sampai 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang menggundul habis kepalanya, menggundul rambutnya. Nah, kemudian setelah itu beliau mendoakan untuk yang memendekkan rambutnya. Apa ini menunjukkan bahwa menggundul itu lebih afdal, lebih utama dari memendekkan. Dan ini khusus untuk laki-laki. Adapun wanita tidak boleh menggundul kepalanya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Daud mengatakan, "Laisa 'alan nisa'i halqun wa innama 'alan nisa'i taqsir." Wanita tidak diperbolehkan menggundul kepalanya. Jangan sampai ada yang mendengarkan ini juga wanita ada yang ingin menggundul kepalanya, tidak diperbolehkan. Namun cukup memendekkan. Nanti kita akan jelaskan tata cara memendekkannya pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Jadi yang dianjurkan bagi kaum laki jika memungkinkan adalah menggundul. Itu lebih afdal. Ya, dan boleh memendekkan. Boleh memendekkan. Barang siapa yang tidak memendekkan dan tidak pula menggundul, maka dia meninggalkan kewajiban dari kewajiban-kewajiban haji atau umrah, sehingga wajib bagi dia membayar dan. Wajib baginya membayar dan. Apa itu dan? Menyembeli seekor kambing di Makkah, lalu dagingnya dibagikan kemana? Orang-orang miskin yang ada di Makkah, yang ada di Haram. Nah, apa ini menunjukkan menggundul lebih afdal, kecuali dalam satu keadaan, yaitu pada saat seseorang melakukan ibadah haji tamattu, ya. Karena biasanya jarak antara tahallul ketika umrah dengan tahallul haji itu berdekatan. Sehingga apabila jaraknya dekat antara umrah dengan hajinya, maka pada saat tahallul umrah, maka cukup dia memendekkan agar kemudian ada bahagian dari rambutnya untuk ditahallul atau dicukur pada saat haji. Ya. Sebab kalau sudah dihabiskan ketika umrah, maka tidak ada bagian lagi untuk hajinya. Nah, maka ihram dari niqab dan mencukur atau menggundul, keduanya merupakan amalan yang wajib dalam menunaikan ibadah umrah dan demikian pula haji. Ya, adapun kewajiban dalam ibadah umrah hanya dua ini saja. Hanya dua ini saja, ihram dari niqab dan mencukur. Adapun haji, dua ini, ihram dan mencukur, ditambah lima yang berikutnya. Di antara kewajiban haji, telah disebutkan tadi, Al-wukufu bi Arafah ila ghurubi syamsi liman waqafa biha naharan. Wukuf di Arafah hingga terbenamnya matahari bagi orang yang wukuf di Arafah di siang hari. Bagi orang yang wukuf di Arafah di siang hari. Tadi telah kita jelaskan bahwa wukuf di Arafah itu adalah rukun haji, ya kan? Itu adalah rukun haji. Tidak ada haji bagi orang yang tidak wukuf di Arafah. Nah, akan tetapi ketika seseorang masuk ke Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, dan itu adalah hari Arafah, kemudian dia berada di Arafah dan dia mulai menyibukkan ibadahnya di Arafah, dimulai dari zawalus syams, yaitu masuknya waktu duhur, masuknya waktu salat duhur, maka dia mulai menyibukkan beribadah di Arafah. Maka kewajiban dia di siang hari itu adalah terus berada di Arafah dalam keadaan wukuf di Arafah. Sampai kapan akhirnya? Akhir kewajibannya adalah sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Tidak diperbolehkan bagi dia meninggalkan Arafah sebelum terbenamnya matahari. Misalnya, matahari terbenam pada jam 6 sore. Jam 5 dia sudah meninggalkan Arafah dengan alasan jangan sampai nanti berdesak-desakan ketika meninggalkan Arafah, karena semuanya meninggalkan Arafah pada saat terbenamnya matahari menuju Muzdalifah. Maka ada sebagian jamaah berinisiatif sebelum ada kemacetan di jalanan dan sebelum yang lainnya menuju Muzdalifah, maka kita terlebih dahulu menuju Muzdalifah. Jam 5 sudah meninggalkan Arafah yang memang sepi. Memang sepi, tidak ada orang. Ya, mungkin beberapa saja dia dan yang semisal dia. Tapi itu meninggalkan kewajiban. Karena yang wajib bagi dia adalah menanti hingga terbenamnya matahari. Menanti hingga terbenamnya matahari. Ya, bahkan itu adalah merupakan saat-saat kesempatan seseorang memperbanyak zikrullah. Kalau dia sampai meninggalkan sebelum terbenam matahari, emang-emang masih ada kesempatan di mana seorang berdoa, memperbanyak doa, memperbanyak zikrullah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini merupakan satu kesalahan yang kita tahu ada sebagian jamaah demikian keadaannya dengan alasan menghindari kemacetan. Namun di akhirnya dia meninggalkan suatu hal yang wajib hukumnya hingga terbenamnya matahari, dia harus wukuf di Arafah. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, ketika beliau menyebutkan sifat hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan falam yazal waqifan hatta gharabat asy-syams wa dhahabat as-sufratu qalilan hatta ghaba al-qurs. Maka terus Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah sampai terbenamnya matahari dan hilangnya bundaran kuning, ya, dan hilangnya warna kuning sedikit dan sampai menghilangnya bundaran sinar bundaran matahari tersebut. Sampai hilangnya bundaran matahari tersebut. Sehingga benar-benar Nabi SAW meninggalkan Arafah dalam keadaan beliau yakin bahwa matahari telah terbenam. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan Nabi SAW telah mengatakan, "Lita khudhu manasikakum." Hendaknya kalian mengambil dariku tata cara kalian menunaikan manasik haji. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Barang siapa yang meninggalkan Arafah sebelum terbenamnya matahari, maka dia meninggalkan satu kewajiban. Kemudian yang keempat, kewajiban yang keempat dalam amalan haji, al-mabitu bi Muzdalifah, menginap di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, yaitu setelah dari Arafah. Jadi ini kita akan menjelaskan terlebih dahulu syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya, kemudian kewajiban-kewajiban haji dan umrah, dan nanti akan kita sebutkan pula apa-apa yang disunnahkan, tidak wajib tapi dianjurkan. Kemudian kita akan menyebutkan hal-hal yang terlarang, apa-apa yang tidak boleh dikerjakan selama seseorang dalam keadaan berihram. Kemudian setelah itu mungkin insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya, pada keesokan harinya, baru kemudian kita akan menyebutkan sifat umrah dan haji secara berurutan, ya, secara berurutan agar kemudian semakin jelas bagi kita. Jadi pada saat itu kita akan menggabungkan mana yang rukun, mana yang wajib, dan mana yang sunnah akan kita gabung dan kita urutkan bagaimana cara kita akan menunaikan ibadah haji dan umrah tersebut. Yang keempat, menginap di Muzdalifah. Ini setelah wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah, amalan yang berikutnya mereka berangkat menuju Muzdalifah. Dan menginap di Muzdalifah hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza afaqtum min Arafat fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram." Apabila kalian bertolak dari Arafah, maka hendaknya kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di Al-Mas'arul Haram. Yang dimaksud Al-Mas'arul Haram adalah Muzdalifah. Ya, adapun Arafah itu Mas'arul Halal. Arafah itu disebut Al-Mas'arul Haram Al-Halal karena Arafah itu tidak termasuk dalam batasan tanah suci. Arafah bukan bagian dari kota haram. Namun Muzdalifah itu bagian dari tanah suci, termasuk dari haram. Makanya disebut Muzdalifah itu Al-Mas'arul Haram. Yang dimaksud adalah Muzdalifah. Dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menginap di Muzdalifah sampai pagi hari. Sampai beliau mengerjakan salat subuh di sana. Sampai menunggu sampai terang sebelum terbitnya matahari, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Wa raqqa lidh-dha'afati minan nisa'i was-sibyani bil-ifadati ila Mina fi akhiril lail. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, memberi keringanan kepada orang-orang yang lemah dari kalangan para wanita, demikian pula anak-anak, untuk bersegera bertolak menuju Mina pada akhir malam. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar. Dan diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada Ibnu Abbas untuk mengantar orang-orang yang lemah itu. Menunjukkan adanya keringanan berarti yang tidak diberikan dispensasi hukumnya wajib menginap di Muzdalifah. Jadi yang dimaksud menginap di Muzdalifah adalah menginap di Muzdalifah, tidur di Muzdalifah setelah dari Arafah. Dari Arafah begitu terbenam matahari kita belum mengerjakan salat maghrib dan isya di Arafah. Namun kita melanjutkan perjalanan menuju Muzdalifah. Tiba di Muzdalifah barulah kita mengerjakan salat maghrib dan isya. Selesai mengerjakan salatul maghrib dan isya, tidur, istirahat. Ya. Tidak ada salat yang lain, istirahat. Menunggu sampai tibanya waktu subuh. Setelah tiba waktu subuh, lalu kemudian mengerjakan salatul fajar. Dan setelah mengerjakan salatul fajar, kita berzikir sejenak. Dan itulah yang dianjurkan berzikir pada saat-saat itu. Sampai kemudian keadaan kondisi terang sebelum terbitnya matahari. Sebelum terbitnya matahari, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Mina. Ini yang dimaksud dengan mabit di Muzdalifah, menginap di Muzdalifah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, memberi keringanan kepada para orang yang lemah, wanita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Ya. Wa kana fattah, yakni dha'ifah. Dan memang Saudah ketika itu memang sudah dalam kondisi lemah. Dia meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melanjutkan perjalanannya menuju Muzdalifah, menuju Mina pada malam Muzdalifah. Pada malam Muzdalifah. Dan dia tidak menginap di Muzdalifah dan langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke Mina. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Saudah bintu Zam'ah untuk melakukan hal tersebut. Dari sini juga para ulama menyebutkan satu faedah bahwa apabila seorang wanita dia bersama dengan mahramnya berangkat ke Makkah, dia bersama dengan mahramnya untuk menunaikan ibadah manasik. Begitu telah sampai di Mekah, mereka terpisah itu tidak mengapa. Mereka terpisah itu tidak mengapa. Tidak mengapa bagi seorang wanita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain di Mekah tersebut, meskipun terpisah dari suaminya. Asal hukumnya tidak mengapa yang demikian. Nah, ya, dan tidak dianggap bahwa dia melakukan perjalanan safar tanpa mahram. Nah, begitu juga keadaannya misalnya apabila kita dari Balikpapan bersama dengan istri menuju ke Samarinda. Begitu tiba di Samarinda, mungkin istri ingin berangkat karena ada satu kebutuhan ke satu tempat di kota Samarinda, maka dia tidak dianggap bahwa dia melakukan safar tanpa mahram yang demikian diperbolehkan. Jadi di sini saudara bin Sam'ah beliau bersolat langsung menuju ke Mina tanpa ditemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa orang-orang yang lemah, anak-anak yang lemah, orang-orang tua yang lemah, demikian pula wanita-wanita yang lemah, maka boleh diperbolehkan tidak menginap, menunggu sampai tengah malam, kemudian setelah itu silakan berangkat menuju ke Mina. Demikian pula orang-orang yang menemani mereka. Seperti Ibn Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma untuk menemani orang-orang yang lemah ini. Orang-orang yang lemah ini untuk diantar menuju ke Mina, dan yang demikian diperbolehkan. Dan itu adalah merupakan rukhsah. Berarti yang tidak ada rukhsah, yang tidak ada keringanan, hukumnya wajib menetap dan menginap di Muzdalifah hingga pagi hari. Kemudian kewajiban yang kelima, ramyu jamratil aqabah yawman nahri qabla zawali wa ba'dahu wa ramyu jamratil thalath fi ayami tashriq ba'da zawal. Kewajiban yang kelima dalam manasik haji adalah melempar jamarat. Secara umum amalan yang wajib hukumnya apakah jamratul aqabah yang dilempar pada tanggal 10 Zulhijjah, ataukah melempar jamarat pada hari-hari tasyrik. Melempar jamarat pada hari-hari tasyrik yang dilakukan setelah memasuki waktu salatul zuhur. Hal ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrata yawma nahri duha wa amma ba'da dzalika fa idza zalat asy-syamsu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jamrah pada tanggal 10 di waktu duha. Ini waktu yang afdal dalam melempar jamrah pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan pada tanggal 10 yang dilempar hanya satu saja, yaitu al-jamrah jamratul aqabah atau al-jamratul kubra. Adapun pada hari-hari yang berikutnya, yaitu pada hari-hari tasyrik, maka awal dimulai atau disyaratkan yang melempar jamrah adalah zawalus syams, yaitu pada saat matahari tergelincir yang menunjukkan masuknya waktu zuhur. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian pula hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yus'alu yawman nahri bi Mina. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya pada hari Id, pada hari kurban di Mina. Ada yang datang lalu dia bertanya. Lalu kemudian dijawab oleh Nabi la haraj, tidak mengapa. Ada lagi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya halaqtu qabla an adbah. Saya telah mencukur sebelum saya menyembelih kurban. Kata Nabi, menyembelih haji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idbah wala haraj. Silakan kamu menyembelih hajimu meskipun kamu sudah mencukur. Silakan. Ada lagi yang datang mengatakan ramaitu ba'da ma ansaitu. Aku melempar jamrah setelah di sore hari. Kata Nabi, la haraj, tidak mengapa. Melempar jamrah di sore hari. Dalam artian, waktu yang afdal pada tanggal 10 Zulhijjah melempar jamrah itu di waktu duha. Namun tidak semua kesempatan waktu duha itu memungkinkan. Kadang-kadang karena ramai, ya jalanan yang sangat padat sekali, sehingga terkadang kebahagiaan melempar jamalah di sore hari. Apa hukumnya? Silahkan, diperbolehkan. Ya, dan bahkan sampai malam hari pun diperbolehkan. Dilakukan oleh Imam Bukhari. Demikian pula hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Kunna natahayyanu fa idza zalat asy-syamsu ramayna." Kami selalu menanti-nanti waktu, memperkirakan waktu apabila telah memasuki waktu zuhur dengan zawal syams, maka kami pun memulai melontar jamarah, yaitu pada hari-hari tasyriq. Pada hari-hari tasyriq. Maka ini menunjukkan bahwa melontar jamarah termasuk di antara amalan yang diwajibkan. Amalan yang wajib yang keenam dalam manasik haji, al-mabitu bi Mina. Menginap di Mina layali ayami tasyriq as-salat lil mutaakhirin wa lailatain lil mutaajjilin. Pada malam-malam tasyriq, karena menginap di Mina itu ada dua keadaan. Ada menginap di Mina sebelum berangkat ke Arafah. Pada hari Tarwiyah, seorang berangkat ke Mina, lalu kemudian menginap di Mina. Ini hukumnya sunnah. Menginap di Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah, itu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Akan tetapi menginap di Mina pada malam-malam di hari-hari tasyrik, itu hukumnya wajib, kecuali yang memiliki udzur. Ya. Dan menginap pada malam-malam tasyrik itu boleh dilakukan selama 3 malam, boleh juga dilakukan selama 2 malam. Jadi ada 2 malam, ada 3 malam. Dua-duanya diperbolehkan. Apakah pada tanggal 11, 12, 13 atau hanya sampai di tanggal 12 kemudian setelah itu dia meninggalkan Mina. Dua-duanya diperbolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayni fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa." Liman ittaqa. Barang siapa yang ingin terburu-buru sehingga dia menginap dua hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin mengakhirkan sehingga dia menginap 3 hari, maka tidak ada dosa pula baginya. Liman ittaqa. Dan bagi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa menginap 3 hari itu hukumnya lebih afdal dari menginap 2 hari. Menginap 2 hari itu disebut an-nafarul awwal. Nafar awal. Adapun menginap dengan menyempurnakan sampai 3 hari, maka itu disebut nafar tsani. Disebut nafar tsani. Dua-duanya diperbolehkan. Ya. Yang berdosa yang tidak menginap sama sekali, atau yang menginap hanya semalam saja kemudian setelah itu ya dia meninggalkan Mina. Sebab ada sebagian orang memudah-mudahkan, gak mau repot. Katanya kalau menginap di Mina jorok, tempatnya sempit. Nah, sehingga apa? Menginapnya di hotel di Mekah, masya Allah. Siang hari baru naik bus, menunggu waktu zuhur untuk melontar jamarah. Setelah melontar jamarah pulang lagi dia ke Mekah. Katanya juga di Mekah sepi. Ya memang sepi, gak ada orang di sana dari jamaah haji. Kenapa mereka semuanya berkumpul di Mina? Karena mereka mengetahui hukum menginap di Mina itu adalah wajib. Nah, itulah sebagian mereka enggak mau yang repot. Pokoknya semuanya yang santai-santai saja. Nah, dalam keadaan seorang menunaikan ibadah haji dan umrah ini, memang dianjurkan melusuh-lusuhkan diri. Ya. Dibiarkan rambut itu dalam keadaan tidak beraturan, dalam keadaan berdebu. Dan disitulah waktu-waktu di mana seorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ashas aghbar, berdebu dan tidak beraturan rambutnya, khusus ketika dia berdoa, itu merupakan tanda-tanda, salah satu tanda di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa dari hamba tersebut. Ya. Beda kalau kemudian seorang rapi, ya, makanya enggak boleh pakai parfum. Iya kan? Karena parfum itu merupakan tanda kerapian seseorang. Nah, tidak diperbolehkan. Dan tidak diperbolehkan mencukur. Ya. membiarkan, harus dibiarkan, sehingga seorang benar-benar dalam keadaan lusuh, benar-benar dalam keadaan lusuh, sehingga ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu Jalla wa'ala mengabulkan permintaannya. Kecuali bagi orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak menginap di Mina. Ya. Seperti misalnya mereka yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan kepada para jemaah yang mengharuskan mereka keluar dari Mina. Maka orang-orang yang seperti ini boleh. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, beliau mengatakan Ista'zana al-Abbas ibn al-Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyadita bi Makkah layali Mina min ajli siqayatihi fa adzina lah. Bahwa Abbas ibn al-Muttalib itu meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menginap di Makkah pada malam-malam Mina. Dia tidak menginap di Mina, tapi di Makkah. Kenapa? Karena dia akan memberi minum kepada para jemaah haji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepadanya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada para pengembala kambing. Mereka yang mengembalakan kambing-kambing tersebut disebabkan karena mereka mengembalakan di luar Mina, maka mereka harus keluar dari Mina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dispensasi kepada mereka untuk tidak menginap di malam-malam di Mina. Dan para ulama juga mengatakan termasuk di antara mereka adalah orang-orang yang tidak punya tempat tinggal di Mina. Yang tidak punya tempat, tidak punya kemah di Mina. Karena Mina ini memang tempat yang padat-padat sekali. Saking padatnya tempat di Mina ini, sehingga setelah dibuatnya tenda-tenda, itu sampai ada perluasan. Ya. Sampai menyentuh bagian dari Muzdalifah. Tenda-tenda di Mina itu. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa demikian? Ya sudah, tidak ada tempat lagi. Orang kalau dia tidak termasuk dalam orang yang dicatat dalam kloter sekian misalnya, dalam artian hajinya itu haji lepas, ya, hajinya haji koboi yang sama sekali tidak ada aturan, ini kan tidak punya kemah. Mereka ini orang-orang yang tidak punya kemah. Kalau memang tidak memungkinkan bagi mereka untuk mendapatkan kemah di Mina, kata para ulama, diinginkan bagi dia untuk boleh menginap di Makkah. Nanti di siang hari kemudian mereka berangkat untuk melontar jamarat. Karena begitulah yang mereka mampu untuk mereka melakukannya. Kemudian kewajiban yang ketujuh, tawaful wada. Tawaf al-wada. Tawaf perpisahan. Dan tawaful wada dalam ibadah haji termasuk di antara kewajiban sebelum meninggalkan Mekah. Oleh karena itu disebut tawaful wada, karena tawaf ini adalah merupakan amalan yang paling terakhir yang dikerjakan oleh seorang menunaikan ibadah haji di Mekah. Oleh karena itu setelah tawaf ini tidak boleh lagi ada amalan yang lain. Ya. Tidak diperbolehkan lagi ada amalan yang lain. Karena tawaf ini adalah merupakan tawaf yang terakhir menunjukkan bahwa dia telah bersiap-siap untuk meninggalkan Mekah. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Beliau mengatakan umiran nasu ayyakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa 'anil ha'id. Kaum muslimin mereka diperintahkan untuk menjadikan akhir keberadaan mereka di Mekah adalah di Ka'bah. Tawaf. Melainkan atau hanya saja diringankan bagi wanita yang dalam keadaan haid. Karena wanita haid tidak boleh tawaf di Ka'bah. Diringankan. Demikian pula termasuk di antara mereka wanita yang dalam keadaan nifas. Terus diberi keringanan untuk tidak tawaf, melakukan tawaf wada. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yamshuranna ahadun hatta yakuna akhiru ahlihi bil bait." Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian ada yang meninggalkan Mekah sampai menjadikan akhir keberadaan di Mekah adalah tawaf di Ka'bah. Yaitu tawaful wada. Oleh karena itu, berdasarkan hadis-hadis ini para ulama mengatakan tawaful wada sebelum meninggalkan Mekah hukumnya adalah wajib. telah terjadi perselisihan para ulama apabila seorang menunaikan ibadah umrah, apakah juga diperintahkan untuk melakukan tawaful wada. Ini menjadi khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis ini juga dikiaskan kepada orang yang menunaikan ibadah umrah, di mana mereka juga diwajibkan. Namun yang zahir wallahu ta'ala a'lam bis-shawab bahwa hadis ini berkenaan tentang orang-orang menunaikan ibadah haji. Ya, adapun yang menunaikan ibadah umrah maka dilihat keadaannya. Apabila dia datang ke Mekah untuk menunaikan umrah dan setelah menunaikan umrah maka dia langsung meninggalkan Mekah, maka tidak ada tawaful wada baginya. Tidak ada tawaful wada baginya. Jika dia selesai umrah maka dia meninggalkan Mekah, maka tawaf umrah itulah mewakili tawaful wada. Namun kalau misalnya setelah dia menunaikan umrah dia tinggal lagi beberapa hari menetap di Mekah, maka sebelum dia meninggalkan dianjurkan. Tetap merupakan amalan yang sunnah berdasarkan pengumuman hadis ini, di mana seorang dianjurkan melakukan tawaful wada sebelum meninggalkan Mekah. Ini 7 perkara yang diwajibkan di dalam amalan haji. Ya, jadi kita ulangi. Yang pertama apa? Hah? Ihram dari miqat. Yang kedua, tahallul, mencukur. Yang ketiga, wukuf di Arafah hingga terbenam matahari. Kalau wukuf di Arafah itu rukun. Tapi yang dimaksud wajib wukuf di Arafah hingga terbenamnya matahari, itu yang wajib. Tidak boleh meninggalkan Arafah sebelum terbenamnya matahari. Yang keempat, mabit di Muzdalifah. Yang kelima, melontar jamarat. Yang keenam, mabit di Mina pada malam-malam tarwiyah atau tasyrik. Tasyrik. Tarwiyah hukumnya apa? Sunnah. Yang ketujuh, salat al-wada. Masya Allah, sudah siap-siap untuk menaikkan ibadah haji semuanya kelihatan. Nah, kemudian yang berikutnya, al-mustahabbat fil haji wal umrah. Apa yang hukumnya sunnah dalam amalan haji dan umrah? Al-mustahabbat hiya al-mandubat allati yanbaghi lil haji wal mu'tamir al-ittiyal biha liyadhhara bi thawabiha wa ajriha. Yang dimaksud mustahab adalah amalan-amalan yang dianjurkan yang sepantasnya bagi yang menunaikan ibadah haji dan umrah mengamalkan, agar kemudian dia mendapatkan keutamaan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yalzamuhu bi tarkiha damun wala yaqahu ithmun, dan tidak ada kewajiban bagi dia untuk membayar dam ketika meninggalkannya, dan tidak ada dosa bagi dia apabila dia meninggalkannya. Illa idza kana tarakaha raghbatan aw illa idza kana tarakaha raghbatan anha fa innahu yasam. Kecuali kalau dia meninggalkannya karena membenci amalan itu, padahal amalan itu sunnah, lalu dia membencinya, maka jelas dia berdosa karena dia membenci sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Riwayat Bukhari dan Muslim. Wal murad bis sunnah fi hadzal hadis ma jaa fil kitab was sunnah. Yang dimaksud sunnah dalam hadis ini adalah yang terdapat di dalam Alkitab, di dalam sunnah, apakah hukumnya wajib, apakah rukun atau mustahab. Wa mandubatu fil haji wal umrah katsirah. Adapun amalan-amalan sunnah dalam manasik haji dan umrah itu banyak, banyak sekali. Di antaranya ar-ramal. Yang dimaksud ar-ramal ini adalah ketika awal kali datang ke Mekah pada saat tawaf, bagi yang mutamatti, yang bagi yang haji tamattu, pada saat dia melakukan tawaf umrah, dan bagi yang melakukan haji ifrad atau kafirat ketika dia melakukan tawaful qudum, tawaf ketika awal datang, maka dianjurkan bagi dia untuk melakukan ar-ramal. Lakukan ar-ramal. Apa yang dimaksud ar-ramal? Yaitu ar-ramal mempercepat langkah, namun langkah tersebut langkahnya itu berdekatan. Ya, jadi seperti jalan cepat, langkahnya berdekatan, tidak dibesarkan langkahnya. Nah, jadi bukan berlari, ya, tapi dia lebih mempercepat langkah. Itu yang dimaksud ar-ramal. Dan ini dianjurkan, ya, khusus bagi laki-laki. Para ulama sepakat bahwa tidak ada ramal bagi wanita. Dan ramal itu dilakukan pada saat 3 putaran tawaf. Pada saat 3 putaran tawaf. Yang pertama, 3 putaran yang pertama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir, dalam hadis Abbas, hadis Umar dan yang lainnya. Adapun 4 putaran yang berikutnya itu tetap berjalan seperti biasa. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama pada saat 3 putaran ini. Antara rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, apakah juga disyariatkan melakukan ramal ataukah berjalan seperti biasa? Ini menjadi letak perselisihan para ulama. Dan yang sahih wallahu ta'ala alam, antara rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad tidak dianjurkan ramal, namun seorang dianjurkan berjalan, sebab disebutkan dalam hadis surat Imam Bukhari dari hadis Nabah, wa yamshi bainar ruknain, dan Nabi SAW berjalan antara 2 rukun, yaitu rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Nanti insyaallah mungkin besok pada saat kita akan menyebutkan tata cara umrah dan haji, nanti kita mungkin akan menggambarkan agar tergambar oleh kita di mana letak rukun Yamani dan Hajar Aswad itu. Jadi ar-ramal termasuk di antara amalan yang sunnah. Wa ittiba', ittiba' juga termasuk di antara amalan yang sunnah, dan itu dilakukan hanya pada tawaf umrah. Demikian pula tawaf qudum, awal kali pertama kali kita datang ke Makkah. Apa itu ittiba'? Ittiba' itu ketika seorang memakai pakaian ihram. Insyaallah mungkin besok kita akan bawa pakaian ihram, ya. Jadi kita langsung mempraktikkan gimana cara makainya dan apa yang dimaksud dengan ittiba'. Jadi di sini kita jelaskan secara teori dulu bahwa yang dimaksud dengan ittiba' adalah ketika seseorang mengenakan pakaiannya bagian atas, pakaiannya yang disebut rida bagian atas, maka bagian sebelah kanan itu dinampakkan, pundak sebelah kanan dinampakkan, sehingga kain tersebut diselipkan di bawah ketiak. Ya, lalu kemudian ujungnya diletakkan di pundak sebelah kiri, sehingga pundak sebelah kiri tertutup dan pundak sebelah kanan dalam keadaan terbuka. Ini termasuk di antara amalan yang sunnah ketika tawaf saja, dan itu pun ketika tawaf umrah saja atau ketika tawaf qudum. Tawaf ifadah tidak ada, tidak ada amalan ini, tidak ada istibah. Jadi ketika tawaf qudum saja atau tawaf umrah saja. Nah, fi awal tawafin yati bihil muhrim bihajjin aw umratin ila qadim Makkah, yaitu pada awal tawaf yang dilakukan oleh seorang berihram haji atau umrah ketika dia datang ke Makkah. Wa taqbilul hajaril aswad, termasuk di antara amalan sunnah mencium Hajar Aswad. Fi tawaf, ketika tawaf, aw istilahu aw isyaratu ilaih, atau menyentuhnya atau mengisyaratkan kepadanya. Artinya kalau dia bisa menyentuh atau mencium, maka dia dianjurkan untuk mencium. Kalau dia tidak bisa mencium, maka dia menyentuhnya dengan tangannya atau dengan sesuatu, tongkat atau yang semisalnya. Lalu setelah itu dia mencium apa yang dia sentuhkan ke Hajar Aswad tersebut. Kalau dia tidak mampu, maka cukup dengan isyarat. Dia mengisyaratkan dengan menghadap ke Hajar Aswad. Watakbir inda dalik, dan bertakbir ketika sejajar dengan Hajar Aswad. Allahu Akbar. Ya, sambil mengisyaratkan kemudian bertakbir. Wasilam ruknil yamani, menyentuh rukun yamani juga termasuk di antara amalan sunnah. Kalau tidak memungkinkan menyentuh rukun yamani, lewat saja, tidak harus memberi isyarat. Isyarat itu hanya pada Hajar Aswad. Wasalatu rak'ataini ba'da shalah, salat dua rakaat setelah shalah. Sawa'un kana tawaf faradan aw wajiban aw mustahabban. Tidak ada perbedaan apakah tawaf itu hukumnya rukun ataukah wajib atau mustahab. Rukun atau wajib atau mustahab. Maka salat dua rakaat setelahnya termasuk di antara amalan sunnah. Ada sebagian para ulama mewajibkan setelah tawaf wajib hukumnya mengerjakan salat dua rakaat. Wa syurbu min ma'i zamzam. Minum air zam-zam setelah itu termasuk amalan sunnah. Wasu'udu ala Safa wal Marwah, naik ke bukit Safa dan Marwah, itu juga termasuk amalan sunnah. Wazikr wa du'a alaihima mustaqbilan al-qiblah, berzikir dan berdoa di atas Safa dan Marwah sambil menghadap kiblat dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Kemudian berdoa dan melakukan itu sebanyak 3 kali, ini termasuk di antara amalan sunnah. Wal isra'u fi sa'i bainal 'alamain, dan berlari ketika berada di dua tanda hijau, ya. Dua tanda hijau. Kalau sekarang itu nampak sekali dua tanda hijau itu. Dulunya itu adalah merupakan lembah. Ya, dulunya itu adalah merupakan lembah. Ketika Hajar alaihissalam berada di lembah tersebut, maka beliau berlari. Maka itulah yang menyebabkan disyariatkannya sa'i antara Safa dan Marwah. Wal baqa' fi Mina yawm at-tarbiyah wa lailat Arafah. Menginap di Mina pada hari tarbiyah dan malam Arafah, itu hukumnya sunnah. Wa du'a, dan berdoa. Wa raf'ul yadain, dan mengangkat kedua tangan. Ba'da ramyil jamratil ula wa jamratil tsaniyah, setelah melompat jamrah yang pertama dan kedua pada hari tasyrik, berdoa itu amalan sunnah dan tidak wajib. Wa takbiru 'inda ramyil jamrat, dan bertakbir ketika melompat jamrah. Allahu akbar. Sambil melompat sambil mengucapkan takbir Allahu akbar, itu juga hukumnya sunnah. Wa ghairu dzalika, dan yang lainnya yang mungkin tidak disebutkan di sini. Intinya kalau kita sudah mengetahui mana rukun haji dan umrah, mana yang wajib dari haji dan umrah, dan mana syarat-syarat haji dan umrah, maka selebihnya itu adalah merupakan amalan-amalan yang disunnahkan. Jadi ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah, sampai di sini insyaallah pertemuan kita di sore hari ini, dan kita lanjutkan nanti pada saat selesai sholat Isya pada malam hari ini dengan membahas tentang mifat, ya, mifat, baik mifat zananiyah atau mifat mataniyah, dan juga kita akan membahas tentang mahzuratul ihram, hal-hal yang terlarang dalam ihram. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi petina jazakumullah. Alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan sesi yang kedua pada sore hari ini. Insyaallah kita kembali melanjutkan pada sesi yang ketiga setelah salat Isya.